السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سحرمتي، وخصوصا أنتم إخوان الطلبة رحمني ورحمكم الله. Kita masih membicarakan perang Hunain. Dan kemarin sudah disinggung, sudah dibaca bahwa mereka musyrikin mengumpulkan sekian banyak suku, tetapi justru Ka'bun wa Kilab, dua suku mereka, tidak hadir. Sehingga penasehat mereka yang bernama Duraid ibn Simmah menyatakan ghabal hadd wal jadd, sungguh tidak hadir dua suku yang al-hadd wal jadd, yang kokoh kuat, yang sungguh-sungguh, yang merupakan para pemberaninya. Apa yang ada di pikiran Duraid ibn Simmah? Mereka tidak hadir bukan karena takut. Iya kan, karena pemberani. Suku yang terkenal pemberani. Mereka tidak hadir bukan karena takut. Pasti mereka memperhitungkan perhitungan yang kalian salah menghitungnya. Ya. Mereka tepat perhitungannya. Qul inna a'udzubikumullah. Tentunya kaum muslimin setelah Fathu Mekkah lebih kuat, lebih banyak, jumlahnya juga lebih besar. Berapa kemarin dengan yang baru masuk Islam? 12.000 orang. Nah, sehingga orang tua tadi bahkan ketika berbicara mengusulkan usulan-usulan tidak diterima oleh Malik, pimpinan mereka, ya laitani fiha jada' akhubu fiha wa adha', tuhai kiranya aku masih muda, aku akan berjuang, aku akan maju dan memimpin, kata dia. Tapi sayang dia sudah renta. Niat yang jelek di waktu yang jelek. Iya kan? Niatnya merangi muslimin kan jelek. Juga dengan umur yang jelek pula, sudah renta, kasihan. Sampai kita pada ucapan Ibnu Hisham dalam ringkasannya, "Tsumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu alfan." Maka Nabi pun keluar bersama pasukannya 2000 dari penduduk Mekah saja. Ma'asyrati alaf min ashabihi alladhina kharaju ma'ahu. Sedangkan 10.000 dari sahabat-sahabatnya yang keluar bersamanya. Ini dari pasukan Fathu Mekah. Fafatahallahu bihim, ketika Allah menangkan mereka pada waktu Mekah, jumlahnya 10,000. Fakanu 12,000, maka ditambah dengan 2,000 dari penduduk Mekah yang masuk Islam, berarti orang-orang baru masuk Islam, itu menjadi 12,000 orang. Ini jumlah yang terbesar dalam sejarah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jumlah terbesar dalam sejarah peperangan ghazawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa istamala Rasulullah sallam Attab ibn Usaid ibn Abi al-Aws ibn Umayyah ibn Abd Syams ala Makkah. Maka Nabi meletakkan seorang untuk memimpin Mekah sepeninggal beliau dan pasukannya, seorang yang bernama Attab ibn Usaid ibn Asid afwan. Attab ibn Asid ibn Abi al-Aws dari Bani Abd Syams sebagai amiran di Makkah, amiran ala man taqallafa anhu minan nas, amiran memimpin orang-orang yang tinggal di Makkah. Thumma mawda Rasulullah SAW, tentunya yang memiliki udur-udur, apakah orang tua, orang yang cacat, orang yang sakit dan sebagainya, perlu ada pemimpin mereka. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجهه يريد لقاء هوازن. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar, yuridu liqa hawazun, untuk menemui mereka Hawazun yang dipimpin oleh pimpinannya Malik. Dan dikisahkan di sini oleh Harith Ibn Malik kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila Hunain. Wa nahnu hadithu ahdin bil jahiliyah. Diriwayatkan oleh Harith ibn Malik. Kharajna ma'a Rasulillah, kami keluar bersama Rasulullah sallam dalam perang Hunain. Wa nahnu hadithu ahdin bil jahiliyah, sedangkan kami masih dekat zamannya dengan masa-masa jahiliyah. Fasirna ma'ahu Hunain, maka kami pun berjalan bersamanya menuju Hunain. Wa kanat li kuffar Quraisy wa man siwahum min al-Arab syajaratun 'azima khadra yuqalu laha dhatu anwab. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy dan juga yang lain-lain dari musyrikin dari kalangan Arab memiliki sebuah pohon atau beberapa pohon yang mereka juluki dengan dhatu anwab. Syajaratun 'azimatun khadra, pohon besar hijau. Yuqalu laha dhatu anwat, yang dijuluki dengan dhatu anwat. Kalau diterjemahkan dhatu anwat, maknanya adalah yang memiliki gantungan-gantungan. Ya'tuna kulla sanatin ya'tunaha kulla sanah fayu'alliquna aslihatahum 'alayha. Mereka mendatangi pohon tersebut setiap tahunnya untuk menggantung-gantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Oleh karena itulah dijuluki dengan dhatu anwat. Karena mereka yanutuna aslihatahum, karena mereka menggantung-gantungkan pedang-pedang mereka. Wa yadhbahuna 'indaha, dan mereka menyembelih sembelihan-sembelihan untuk persembahan pada pohon tersebut. Sesajen-sesajen. Wa yaqufuna 'alaiha yawman, dan mereka beriktikaf di sana sehari atau semalam. Fara'aina wa nahnu nasiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sitratan khatran 'azimah. Kata mereka, kata Harits ibn Malik, bahwa kami melewati sebuah pohon sidrah yang biasa dipakai sebagai pohon dhatu anwat. Aslinya nama pohonnya sidrah, tetapi karena dipakai untuk menggantung-gantungkan pedang-pedang mereka untuk mencari kekuatan katanya, maka dinamakan dengan dhatu anwat, yang memiliki gantungan-gantungan. Mereka melewati pohon sidrah yang sangat besar. Fatanadaina min tanabatut tariq, maka kami pun saling memanggil. Berarti di sini memang banyak yang baru masuk Islam. Ghafarallahu lahum, semoga Allah memaafkan mereka dan mengampuni mereka, dalam keadaan mereka tidak mengerti dan mereka memanggil Rasulullah SAW dari segala sisi. min janabati tariq, ini dari segala sisi, ada dari sana, ada dari sini, memanggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat, ya Rasulullah, tentukan untuk kami sebuah pohon untuk kami menggantungkan pedang-pedang kami sebagaimana mereka memiliki pohon dhatu anwat. Dan sebagaimana musyrikin memiliki pohon dhatu anwat, kami pun ingin memiliki pohon yang seperti itu untuk menggantungkan pedang-pedang kami. Maka qala Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW mendengarkan kalimat tersebut, beliau sangat terkejutnya. Kalimat yang mengerikan. Kalimat yang maknanya meminta Tuhan secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Maka Nabi bersabda, Allahu Akbar Qultum. Allahu Akbar Qultum. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Allahu Akbar. Kalian telah mengucapkan sungguh demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sungguh seperti ucapan kaumnya Musa kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Tentukan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Tentukan berhala untuk kami sebagaimana mereka punya berhala. Dan dalam Al-Quran dikatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Qul inna a'udzubikumullahi wa muslimin sarmati. Ucapan Rasulullah SAW begitu kerasnya menegur mereka untuk menunjukkan betapa pentingnya tauhid, untuk menentukan betapa pentingnya masalah tauhid. Permintaan kepada Allah SAW, tentukan untuk kami sebuah pohon yang bisa memberikan kekuatan-kekuatan gaib pada pedang-pedang kami, itu sama saja maknanya dengan permintaan jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ini sama saja dengan apa yang diucapkan oleh Bani Israel pada Musa alaihi salam, ij'alana ilahan kama lahum aliha. Maka kata Nabi, innaha as-sunan latarkabunna sanana man kana qablakum. Ini sungguh kebiasaan, kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sunan bima'na sunnah lughatan, sunnah secara bahasa maknanya adalah kebiasaan yang diikuti oleh orang di belakangnya. Itu dikatakan dengan sunan atau sanan. Bisa baik, bisa jelek. Bedakan dengan sunnah dengan makna syar'i. Alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Atau ucapan secara mutlakan, alaikum bisunnah, alaikum bisunnah, atas kalian untuk berpegang dengan sunnah. Apa yang dimaksud? Sunnah Nabi, sunnah yang baik, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kalau di sini dikatakan inna hasunan, ini adalah sunnah-sunnah, bukan bermakna ini adalah sunnah yang baik. Tetapi ini maknanya kebiasaan. Yang biasa dilakukan oleh mereka dan diikuti di belakangnya oleh orang-orang setelahnya. Yaitu sunannya Bani Israel, kebiasaan Bani Israel. Kebiasaannya Yahudi. Latarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah seorang atau manusia-manusia yang mulia, generasi pertama, generasi yang utama. Tetapi sebagai manusia, kalau tidak tahu, dia tidak tahu. Kemudian diberitahu, dia akan tahu. Sebagaimana umumnya manusia. Maka mereka para sahabat adalah memiliki satu masalah yang sangat menjadikan mereka mulia, yaitu menerima apa kata Nabi, menerima apa keputusan Allah dan Rasulnya dengan sami'na wa ata'na. Sehingga ketika mereka mengira bahwa bisa kita menggantung-gantungkan pedang-pedangnya sebuah pohon untuk mendapatkan kekuatan, dan ternyata dibantah oleh Nabi, maka mereka pun sami'na wa ata'na, sehingga tidak menjadi cerca buat mereka, tidak menjadi celah buat para sahabat. Yang belum tahu diberitahu. Yang menjadi cercaan adalah mereka-mereka selain para sahabat. Orang-orang yang hari ini diberitahu dengan ayat, diberitahu dengan hadis, tetap mereka mendatangi pohon-pohon keramat. Jangan tercela mereka. Mungkin ketika dia belum tahu masih dimaklumi. Setelah diberitahu, setelah diberikan ayat dan hadis, setelah disampaikan berita, ucapan Rasulullah SAW, innaha sunan. Alladhi kultum alladhi nafsi Muhammadin biyadih. Kama qalat Bani Israel Musa. Kama qalat qaum Musa li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Disampaikan kisah ini, tetap mereka mendatangi tempat keramat, tetap menyimpan senjatanya di sana untuk mendapatkan kekuatan gaib berdiam di sana semalam tirakatan, ini baru tercela. Maka ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, ini kejadian pada perang Hunain yang di sana disebutkan dalam awal hadisnya, wa nahnu hadithu ahdin bil jahiliyah, atau dalam riwayat hudatsa'u ahdin bil jahiliyah. Kami sangat dekat dengan masa-masa jahiliyah. Apa maknanya? Baru masuk Islam. Sehingga dimaklumi radhiyallahu taala anhum wa ardahum wa ghafarallahu lahum, mereka adalah orang-orang yang betul-betul menerima ucapan Allah dan Rasulnya. An Jabir bin Abdullah qaal, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Lamma istaqbalna wadi Hunain in hadarna fi wadin min awdiyati Tihamah ajwafa hutut innama nanhadir fihin hidaran wa fi imayati as-subhi wa kana al-qaum qad sabaquna ila al-wadi." Dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, ketika kami berangkat ke Hunain, istaqbalna wadi Hunain, kami pun sampai di lembah yang dijuluki dengan lembah Hunain. In hadarna fi wadin min awdiyati Tihamah, maka kami pun turun, in hadar, ke lembah tersebut, di antara lembah-lembah Tihamah. Ajwaf hutut, ya ini tempat yang paling luas membentang. Innama nanhadir fi inhidaran, dan kami waktu itu turun ke bawah ke lembah tersebut, fi amayatus subhi, di kegelapan subuh, waktu subuh dalam keadaan masih gelap. Mereka mengungkapkan gelap dengan amayah. Amayah dari kata ama yang artinya buta, di kebutaan subuh, yakni di subuh yang buta, di subuh yang gelap. Wa kana al-qaum qad sabaquna ila al-wadi, ternyata mereka kaum sudah lebih dulu ke lembah tersebut. Fa kamanu lana fi syi'abihi wa ahna'ihi wa madayiqihi, maka mereka pun bersembunyi di sisi-sisi bukitnya, wa ahna'ihi, di sisi-sisi lembahnya atau di sisi-sisi perbukitan, wa mudayaqihi, atau di tempat-tempat sempit tersembunyi. Wa qad ajma'u wa tahayya'u wa addu, dan mereka dalam keadaan sudah bersatu padu, yang sudah sepakat, sudah bersiap-siap, wa addu, dan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan sebagian mereka bersembunyi di celah-celah bukit. Bayangkan kaum muslimin turun di subuh yang masih gelap ke lembah, sedangkan di sisi-sisi lembah seluruhnya sudah ada musuh kaum musyrikin. Sebagian mereka bersembunyi di celah-celah bukit, sebagian mereka bersembunyi di pinggir-pinggir lembah, sebagian lain dalam keadaan di antara bukit dengan bukit. Itu disebut dengan syi'ib. Ini bukit, celah-celahnya disebut syi'ib. Fawallahi ma ra'ana wa nahnu munhattuna illa al-kata'ib qad shaddu alaina shaddat rajulin wahid. Sungguh kami tidak memperhatikan. Wa nahnu muhattun, sedangkan kami dalam keadaan sudah dikepung, tidak mengetahui, illal kata'ib qad shaddu alaina. Ini belum sempat sadar keadaan mereka sudah mengelilingi, tiba-tiba mereka sudah menyerang. Shiddat rajulin wahid, dengan satu serangan secara bersama dari seluruh penjuru. Wan syamaran nas raji'ina la yalwi ahadun ala ahad, karena serangan itu dari segala penjuru, maka mereka pun bertebaran kaum muslimin. Wan syamarra an-nas raji'in, maka manusia kembali ke tempat dari mana mereka datang dalam keadaan mereka tidak menengok satu orang ke orang lain. Apa maknanya? Masing-masing berpikir menyelamatkan sendiri-sendiri. Bayangkan ikhwan fillah na'azakumullah. Padahal ketika berangkatnya diriwayatkan, sungguh betapa bangganya kami, kata beberapa orang yang ikut waktu itu, karena kami melihat pasukan kami begitu panjangnya, ujungnya sudah melewati bukit, keluar dari sisi lain, sedangkan dalam keadaan yang di belakangnya belum melewati bukit tersebut. saking panjangnya pasukan. Jadi kalau ini bukit, pasukan dalam keadaan masih panjang di sini, ujung yang terdepan sudah keluar dari sini. Dari balik bukit sudah keluar dari sana. Melihat betapa panjangnya pasukan. Tetapi apa yang terjadi? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah takdirkan apa yang terjadi. Diserang ketika di lembah Hunain dari segala penjuru, dari bukit-bukit kanan kiri depannya semuanya. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzat al-yamini tsumma qala. Maka Nabi pun bergeser ke samping, bukan mundur, bukan lari, tetapi bergeser ke samping kanan. Kemudian berkata, aina ayuhan nas halummu ilayya, kemana kalian wahai manusia, marilah kemari, berkumpullah kepadaku. Ana Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Pada firman Allah, ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian pada mereka ketika diserang dalam keadaan seperti itu, apakah kemudian mereka lari atau bingung atau tetap bersama Nabi SAW? Halummu ilayya ana Rasulullah, marilah kemari, aku Rasulullah. Ana Muhammad ibn Abdullah, aku adalah Muhammad ibn Abdullah. Fali ayyi syai'in hamalatil iblu ba'duha ala ba'd. Untuk apa unta-unta membawa kalian ke sini? Untuk apa? Untuk apa? Hah? Untuk perang tuh? Ketika musuh menyerang kenapa enggak lawan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan halumma ilayya ana Rasulullah. Barangkali ada munafik di tengah-tengah itu yang membuat keraguan-keraguan, jangan-jangan ini bukan Rasulullah. Kemudian mereka terpengaruh lari, mungkin. Maka Nabi menyatakan ana Rasulullah haqqan, ana Muhammad bin Abdullah. Yakinlah Allah akan menolong kita. Halumma ilayya fali ayyi syai'in hamalatil iblu ba'daha ala ba'd. Untuk apa unta-unta itu membawa kalian sebagian terhadap sebagian lain? Fantalaqan nas illa annahu qad baqiya ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nafarun minal muhajirin wal ansar wa ahli baitihi. Maka pulanglah atau bubarlah manusia, khususnya yang baru-baru masuk Islam, illa kecuali yang tersisa bersama Nabi. Manhum muhajirin wal ansar wa ahli baitihi. Muhajirin dan ansar dan kerabat dekat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, tak falamman hazaman nasu wara'a man kana ma'a Rasulillah sallallahu wasallam min jufati ahli Makkah al-hazimah, takallama rijalun minhum bima fi anfusihim min ad-dughni. Faqala Abu Sufyan ibn Harb, la tantahi hazimatuhum duna al-bahr wa innal azlam lama'ahu fi kinanatihi. وصرخ جبلة ابن الحنبل ألا بطل السحر اليوم؟ وقال شيبه ابن عثمان قلت اليوم أضرق ثأري من محمد، اليوم أقتل محمدا، فأدرت برسول الله صلى الله عليه وسلم لأقتله فأقبل شيء حتى تغشى فؤادي فلم أطق ذاك وعلمت أنه ممنوع مني. Kata Ibnu Ishaq, falaman hazaman nas, ketika manusia sudah mengira itu adalah kalah, ketika bubarnya beberapa kaum muslimin, dikira bahwa itu sudah kalah. Wara'a man kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jufati ahli Makkah wal al-hazimah, ketika melihat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang dari penduduk Makkah sudah kalah, takallama rijalun minhum, maka mulai berbicara orang-orang dari mereka. Fi anfusihi min ad-dighni, mulai mereka dalam hatinya ada sesuatu, ada penyakit, ada dighn, mulai berbicara. Faqala, maka Abu Sufyan pun berkata, la tantahi hazimatuhum dunal bahr wa innal azlam lama'ahu fi kinanatihi, enggak akan berakhir kekalahan mereka sampai ke laut. Wa innal azlam lama'ahu fi kinanatihi, karena al-azlam masih ada di tempat mereka, masih ada di tempat anak panah mereka. Apa maknanya? Ini mereka seperti itu karena mereka sangat baru masuk Islam dan mungkin Kinanahnya, Kinanah itu tempat anak panah itu, masih ada azlam untuk undi nasib. Apa maknanya? Masih terlalu jauh keadaannya. Mereka akan terus berlari sampai ke laut. Kenapa? Karena innal azlam lamahu fi kinanatihi. Khana bin na'azakullah wa sarakha Jabalah ibn al-Hanbal ala batalus sahir al-yaum. Apakah ada pahlawan yang bisa sihir hari ini? Kemudian Syaibah ibn Uthman berkata, Qutu al-yaum adrak za'ri min Muhammad. Sekarang aku akan tuntut balas kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-yaum aqtul Muhammad, dan hari ini aku akan membunuh Muhammad. Fa'adartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'aqtulah, maka aku pun, kata dia, mencari di mana Rasulullah sallam. Fa'aqbala syai'un hatta taghasya fuadi, maka datanglah kepadaku sesuatu sampai hatiku terbenam atau tenggelam. Falam atqzak, dan aku tidak lagi bisa memikulnya. Wa alimtu annahu mamnu'un minni. Ini hatinya dipenuhi rasa takut, dipenuhi sesuatu sehingga dia tidak lagi mampu untuk mengupayakan apa yang dia niatkan. Sampai saat itu dia berkata, Wa alimtu annahu mamnu'un minni. Aku tahu saat itu bahwa aku terhalang. Mulai masuk keimanan bahwa ini berarti ada sesuatu yang menghalangi aku. Padahal tekadnya sudah bulat, tapi ketika dia mencari, tiba-tiba hatinya ketakutan, bergetar, sampai seakan-akan hatinya tertutup dengan sesuatu, tidak mampu untuk berupaya lagi, dan tidak mampu untuk melakukan apa yang dia niatkan. Saat itu dia sadar bahwa orang ini dilindungi. Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haddatsani ba'du ahli Makkah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala hina fasala min Makkah ila Hunain. Sampaikan juga kepadaku beberapa penduduk Makkah bahwa Rasulullah sallam berkata ketika fasala min Makkah ila Hunain, ketika sudah berjalan dari Makkah ke Hunain. Wa ra'a kasrat man ma'ahu min junudillah, ketika melihat banyaknya jumlah pasukan dari tentara Allah. Maka ada yang berkata, lan nughlabal yauma min qillah, kita enggak akan kalah karena jumlahnya sedikit. Apa maknanya? Kalaupun kalah bukan karena jumlah, karena jumlahnya banyak sekali, tetapi faktor kemenangan memang bukan karena jumlah, bukan karena faktor persenjataan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah, betapa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsani ba'du ahli Makkah anna Rasulullah sallam qala, beliau menyatakan lan nughlabal yaumin qillah, kita enggak akan dikalahkan karena jumlahnya sedikit. Jadi kita enggak akan kalah karena masalah jumlah. Jumlah menang. Tetapi ada faktor-faktor lain, termasuk faktor yang sangat penting adalah keimanan dan tawakal. Diriwayatkan dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, innila ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akhidun bihakmati baghlatihi al-bayda. Kata Abbas, sungguh aku bersama Nabi SAW dalam keadaan memegang hakmat baghlatihi. Hakmah itu kendali, tali kendali, bigolnya. Baghlah, sudah pernah kita terangkan, sejenis kuda lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Yang putih. Qad syajartuha. Yani wada'aha fi syajariha. Syajartuha diletakkan di bawah pohon atau diikat di pohon. Wa kuntu amran jasiman syadid as-saut. Wa kuntum ra'an. Wakuntum ra'an jasiman syadid as-saut. Sedangkan aku, kata Abbas, adalah seorang yang besar dan keras suaranya. Wa Rasulullah SAW yaqul hina ra'a ma ra'a minan nas. Dan Rasulullah SAW bersabda ketika melihat bagaimana keadaan manusia. Aina ayuhan nas, kata Nabi, mana manusia? Mau kemana mereka? Falam aran nas yalwuna ala syait. Ketika Nabi bilang begitu, manusia tidak mendengarkan. Imma terlalu jauh atau terlalu ramai, tidak perhatian. Faqala ya Abbas, maka Nabi berkata, wahai Abbas, usrukh, menjeritlah dengan suara yang keras. Ya ma'asyaral ansar, ya ma'asyara ashabis samurah, qala fa'ajabu labbaik labbaik. Maka Abbas menyambung panggilan Rasulullah SAW dengan suara yang keras. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ana jasim syadid as-saut, aku orang yang besar dan suaranya keras. Maka diperintahkan oleh Nabi untuk mengucapkan dengan suara yang keras, menjerit, ya ma'asyaral ansar, ya ma'asyara ashabis samurah. Siapa ashabis samurah? Mereka-mereka yang berbaiat di bawah pohon, karena samurah adalah nama pohon di mana mereka berbaiat di bawahnya ketika bai'atul ridwan. Karena dalam riwayat lain disebutkan, wa man yubayi'u tahta syajarah. Mereka bersumpah untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Maka mana bukti sumpah kalian? Sehingga dipanggil, ya ma'asyaral ansar, ya ma'asyaral muhajirin, ya ma'asyara man bayi'a Rasulullah. Wahai siapa-siapa yang berbaiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Fa'ajabu, maka mereka pun menyambut ajakan tadi, menyambut panggilan tadi dengan kalimat labbaika labbaika. Aku penuhi panggilanmu. Fayadhabu ar-rajul yuthna ba'irahu fala yaqdir ala dhalik. Faya'khud dir'ahu fayaqdifuha fi 'unuqihi. Wa ya'khudu sayfahu wa tirsahu wa yaqtahim 'an ba'irihi wa yukhalli sabilahu fa ya'ummu as-saut hatta yantahi ila rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta idza ijtama'a ilaihi minhum 100 istaqbalu an-nas faqtatalu. Maka seseorang la yuthna ba'irahu fala yaqdir 'ala dhalik. Saking gentingnya keadaan, dalam keadaan diserang, dalam keadaan mereka enggak tahu kemana arah mereka harus berjalan, sebagian mereka memang berlari menghindari serangan, sebagian lain mendengar panggilan Rasulullah SAW dan diteruskan oleh Abbas, ya ma'asyaral ansar, ya ahla Samurah dan seterusnya, maka mereka pun berlarian mendekat panggilan tadi dalam keadaan sebagian mereka tidak sempat membawa untanya, sebagian lagi tidak sempat membawa baju besinya. Fayakhud dir'ahu fayakdifuha fi unuqih wayakhud sayfahu wa tirsahu wayaqtahim an ba'irihi wayukhalli sabilahu. Bahkan sebagian hanya mengambil pedangnya saja dan tamengnya. Tirs adalah tameng. Sayfahu wa tirsahu, pedangnya dan tamengnya saja, kemudian ontanya dibiarkan, mau lari kemana terserah. Faya ummas sawt hatta yantahi ila Rasulullah, sampai mendekati suara dan berkumpul bersama Rasulullah SAW, maka berkumpullah di sana hanya 100 orang kurang lebih, istaqbalun nas, dan menghadap musuh, melawan manusia. Fakta calu, maka terjadilah peperangan. Wa kanat ad-da'wa awwal ma kanat ya lil ansar, ya lal ansar, dan bahwasanya panggilan pertama dipanggil dengan kalimat ya lal ansar, wahai orang-orang ansar. Thumma khalasat akhiran ya lal khazraj, kemudian terakhir dipanggil sukunya. Kalau ansar itu mencakup Khazraj dan Aus, dipanggil dengan ya lal ansar. Thumma khalasat akhiran ya lal khazraj wa kanu suburan indal harb, karena khazraj adalah orang-orang yang suburan indal harb, yang kokoh, tidak goyah, tidak mundur kalau perang. Suburan maknanya sober, sober bermakna tetap tidak mundur, kokoh. Fa asyrafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raka'ibihi, maka Rasulullah pun menampakkan dirinya di hadapan mereka, raka'ibihi, fa nadhara ila mujtaladil qaum wa hum yajtalidun fa qala al-an hamal watis. Beliau melihat mereka, fa nadhara ila mujtaladil qaum, dikatakan mujtaladil qaum maknanya mawdi' jaladihim bisuyuf haitsu takunul ma'rakah, yakni melihat orang-orang yang bersenjata lengkap yang sudah siap untuk bertempur, lihat bagaimana keadaan mereka, senjatanya mereka cukup atau tidak cukup, atau mereka sudah memegang atau belum. Wahum yasyaridun, dan mereka sedang bersiap-siap berbawa senjata mereka, tameng-tameng mereka dan seterusnya. Faqala, setelah itu beliau berkata, al-an hamal watis, sekarang mulai peperangan. Wahiyya kalimatun lam tusma' illa minar rasul, kalimat ini hampir enggak pernah didengar kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Istilah beliau hama al-watis, yakni memulai peperangan. An Jabir bin Abdullah qala baina dhalika ar-rajul min Hawazun sahib ar-rayah ala jumlatin alah jumalihi yasna ma yasna idh hawa lahu Ali ibn Abi Talib ridwanullahi alayhi wa rajul min al-ansar yuridanihi fayatihi ala Ali ibn Abi Talib min khalfihi fadaraba urqub al-jamal fawaqa'a ala ujzihi wawathaba al-ansari ala al-rajul fadarabahu darbatan atanna qadamahu binisfi saqihi fanja'afa an rijlihi wajtalada al-nas fawallahi ma raja'at raja'atu al-nas min hazimatihim hatta wajadu al-asari mukattafina inda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa ketika kami waktu itu melihat seseorang dari suku Hawazun, sahibur rayah, pemegang bendera, dan sering disampaikan bahwa dalam perang mereka selalu mengincar pemegang bendera, karena ketika bendera itu berhasil jatuh maka mereka sudah kalah dianggapnya, atau mental mereka sudah jatuh. Maka orang yang membawa bendera dari musuh ini, dari musyrikin, diserang oleh kaum muslimin. Di antaranya dikatakan ala jamalihi yasna ma yasna, dia melakukan apa yang dilakukan dengan untanya. Idhawalahu Ali ibn Abi Talib, tiba-tiba mendekat kepadanya Ali ibn Abi Talib radhwanullah alaihi, semoga Allah meridainya, dan rajul min al-ansar, semoga Allah meridainya, dan juga seorang dari kalangan ansar. Berarti yang menyerang dia dua, Ali ibn Abi Talib dengan seorang dari kalangan ansar. Yuridani, kedua-duanya menginginkan si pemegang bendera tadi. Fayatihi Aliun ibn Abi Talib min khalfih, maka Ali mendatanginya dari belakang untanya. Fadaraba urqubal jamal, kemudian memukul kaki belakang unta tersebut. Fawaqa'a ala ujzihi, maka unta itu terjatuh dengan belakangnya lebih dulu. Ujzihi, belakangnya, bokongnya lebih dulu. Wawathabal ansari ala rajul, sedangkan seorang ansar tadi langsung menyerang orangnya. Fadarabahu darbatan atanna qadamahu, dia pukul dengan sekali pukulan sehingga menjatuhkan atau membuat dia terduduk di kakinya. Binis fisaqih, berarti betul-betul langsung mematahkan dua kakinya dan berdiri di saqihi, di betisnya. Fanja'afa rajlahu saqata sari'an, maka putuslah dan jatuhlah kedua kakinya. Wajtalada an-nas, dan manusia sudah semakin semangat dalam berperang. Ijtalada maknanya bersungguh-sungguh dalam berperang. Fawallahi ma raja'at raja'atun nas min hazimatihim hatta wajadul asari mukattafuna inda Rasulullah sallam. Maka demi Allah, kata Jabir bin Abdullah, demi Allah, tidaklah seorang pun dari mereka yang lari itu kembali, tidak seorang pun kembali, kecuali para tawanan sudah diikat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena bin Azzaqullah, jumlah 12,000 yang berperang sedikit dan menang. Berarti betul-betul membenarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Bahwa kadang-kadang bisa jadi pasukan sedikit mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Dan membenarkan pula ucapan Rasulullah SAW, tidak akan kalah karena jumlah, tetapi kalahnya karena apa? Karena faktor keimanan yang belum mapan di hati-hati mereka. Qanifidina azakumullakum muslimin sahar mati. Ikhwanat talab rahimani wa rahimakullah. Waltafata Rasulullah SAW ila Abi Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Wa kana mimman sabaru yawma'idin ma'a Rasulullah SAW. Maka Nabi pun menengok kepada Abu Sufyan. Yani Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Wa kana mimman sabara yawma'idin. Dan beliau termasuk yang sabar pada hari itu. Enggak ikut berlari bersama yang lain. Wa kana hasanul Islam. Dan Islamnya bagus. Hina aslam. Wa huwa akhidun bi safari baghlatihi. Dalam keadaan dia memegang bighlahnya Rasulullah SAW. Faqala man hadha. Ketika Nabi melihat orang ini, Nabi menyatakan, man hadha? Qala ana ibnu ummika ya Rasulullah. Aku saudara dari ibumu ya Rasulullah. Aku anak ibumu ya Rasulullah. Maksudnya saudara dari ibu. An Abdullah ibn Abi Bakr anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam iltafata faraa Umm Sulaim binti Milhan wa kanat ma'a zawjiha Abi Talha. Nabi pun menengok ada seseorang perempuan yaitu Umm Sulaim binti Milhan. Dia bersama suaminya Abu Talha. Wa hiya hazimatun wasatiha iburdin laha. Wa innaha lahamilun bi Abdullah ibn Abi Talha. Wa ma'aha jamalu Abi Talha. Wa qad khashiyat an yu'izzuha al-jamal. Fa adnat ra'sahu minha. Fa adkhalat yadaha fi khizamatihi ma'al khitam. Fa qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umma Sulaim. Qalat na'am. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Uqtul ha'ula'i alladhina yanhazimuna 'anka kama taqtul alladhina yuqatilunak. Rasulullah SAW melihat seorang wanita yang bersamanya atau yang berjalan bersama atau datang ke sana ikut bersama suaminya. Wa hiya hazimatun wasatuha bi burdin laha wa innaha lahamil. Dalam keadaan wanita itu hamil mengandung Abdullah ibn Abi Talha. Yang bersama wanita tadi ada seekor unta milik Abu Talha. Wa qad khashiyat an yu'izzaha al-jamal. Dan dia khawatir an yu'izzaha al-jamal. Disebutkan di sini yu'izzaha al-jamal yakni yaglibuha, khawatir dikalahkan oleh untanya. Yani Rasulullah SAW khawatir wanita tadi terkalahkan oleh untanya. Karena kan untanya enggak bisa dikendalikan, dikalahkan oleh untanya. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menenangkan untanya. Dan kemudian bertanya, Umm Sulaim, apakah engkau Umm Sulaim? Naam. Dijawab, Naam ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi, sungguh dengan bapakku engkau dan ibuku ya Rasulullah. Uqtul haulai alladzina yanhazimuna anka. Kata Umm Sulaim, sungguh bapakku engkau dan ibuku sebagai jaminan. Ini bukan sumpah dengan nama selain Allah, bukan. Ini bukan sumpah. Tetapi menunjukkan kesungguh-sungguhan ibu bapaknya sebagai jaminan. Bunuh mereka ya Rasulullah. Yang lari dari kamu. Yang meninggalkan engkau. Bunuhlah mereka sebagai mana engkau membunuh musuh-musuhmu. Masya Allah. Kata Ummu Sulaim. Fa'innahum lidhalika ahl. Mereka sungguh pantas untuk dibunuh. Sebagaimana engkau membunuh mereka. Faqala Rasulullah SAW. Awa yakfillahu ya Umma Sulaim. Apakah itu mencukupi bagi Allah ya Umma Sulaim? Atau apakah Allah akan mencukupi hal tersebut ya Umma Sulaim? Qala wa ma'aha khinjir. Faqala laha Abu Talha. Ma hadhal khanjar ma'aka ya Umma Sulaim. Ternyata Umma Sulaim itu membawa khanjar. Khanjar itu pisau kecil yang bengkok. Kata Abu Talha suaminya, apa itu di tanganmu wahai Umm Sulaim? Ma hadzal khanjar ma'aka ya ma'aki ya Umm Sulaim? Qalat khanjar. Ini adalah pisau yang aku ambil. Indana minni ahadun minal musyrikin ta'ajtuhu bihi. Kalau ada musyrikin yang berani-berani dekat dengan aku, aku akan tikam dengan pisau ini, kata dia. Yaqulu Abu Talha, ala tasma' ya Rasulullah, ma taqul? Kata Abu Talha, apakah engkau tidak dengar ya Allah ucapan dia? Ar-Rumaysa. Nah. Rumaysa adalah musaggar ditasghir-tasghir dari kata ramsa. Min ar-ramas wa huwa al-qadha yakunu fil 'ain. Sesuatu yang suka mengganggu di mata. Itu disebut dengan rams. Rumaysa lebih kecil lagi. Jadi tidakkah kau dengar ucapan seorang wanita yang seperti ini yang dikecilkan dengan nama Rumaysa? Karena Azakumullah menunjukkan bagaimana semangatnya Ummu Sulaim dan bagaimana semangatnya beliau mencintai Nabi SAW sampai-sampai menyatakan bunuh saja mereka ya Rasulullah yang lari-lari itu sebagaimana kau membunuh musuh-musuhmu tadi. Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan insyaAllah pada kajian mendatang bi'idznillah ta'ala. Masih pada perang Hunain, ada beberapa 1-2 lembar lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.